Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Walahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nikmat kepada hamba-hambanya berupa al-jawari al-munsha'atu fil bahri kal'alam, berupa al-jawari, perahu-perahu, kapal-kapal al-munsha'atu yang diciptakan oleh Bani Adam yang meluncur fil bahri, di lautan, kal-a'lami, bagaikan gunung-gunung. Bagaikan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Ya. Ya, walahu, dan lahu, dhamir alha, itu dhamir pengganti lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-lam ini menunjukkan fungsi maknanya adalah memiliki. Allah memiliki al-jawaril munsha'at, yakni memiliki nikmat ini, di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena surat ini sebenarnya telah dijelaskan di awal, menyebutkan sekian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rahmat Allah taala bagi hamba-hambanya yang wajib disyukuri, bukan didustakan, tetapi wajib disyukuri. Di antara nikmat-nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada hamba-hambanya untuk membuat perahu, kapal, ya, kapal air dengan berbagai ragamnya, sebagaimana telah kita lewati pada surat Al-Qamar. Ya, tentang kisah Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu yang berlayar di atas banjir besar yang menenggelamkan bumi ketika itu, yang menenggelamkan kaumnya yang kafir. Yang merupakan perahu pertama, yang merupakan perahu pertama tercipta di bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad taraknaha ayatan fahal min mudzakir, sungguh demi Allah kami benar-benar telah meninggalkan, yakni kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, sebagai ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau kami meninggalkan ya, perahu itu yang merupakan perahu pertama sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ya, itu adalah perahu yang pertama, bermula dari itu, sejak itu kemudian setelahnya terciptalah perahu-perahu berikutnya. Itu semua merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, keahlian kepada hamba-hambanya untuk bisa menciptakan, untuk bisa membuat perahu-perahu itu, kapal-kapal air itu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya yang menciptakan bahan-bahan bakunya, kayunya, ya, dan yang lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal, sumber alamnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Tanpa itu semua tidak bisa tercipta. Ini menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan perahu, dengan kapal, dengan berbagai ragamnya itulah sekian banyak maslahat Bani Adam tercapai. Dengan itu mereka bisa berlayar ya, sebagai alat transportasi air ya, di laut, berpindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya, mengangkut barang-barang. Iya, mengangkut bada'i' ya, bida'ah mereka, barang-barang mereka dalam perdagangan ya, untuk kebutuhan dari satu negeri ke negeri yang lain melalui laut dengan adanya kapal-kapal air itu. Itu nikmat. Ini wajib disadari. Ya, al-jawari asal kata ini al-jawari, yakni ada ya di ujung asal katanya. Al-jawari jamak dari al-jariyatu. Ya. Dari kata jaro yajri. Jaro yajri yakni yang bergerak ya, meluncur. Nah. Al-jariyah, jariyah menjadi al-jawari, kemudian ya-nya dibuang mimbabit takhfif. Huruf al-ya di ujung itu ya dibuang dalam rangka meringankan pengucapan. Sehingga tidak perlu lagi dipanjangkan. Tidak perlu lagi dibaca al-jawari. Diringankan dengan dibuang ya-nya sehingga cukup dibaca al-jawari. Tidak dipanjangkan lagi. Ini meringankan dalam pengucapan. Takhfif namanya. Ya. Termasuk dalam kategori isim apa? Isim manqus. Ya. Yang sudah belajar nahu bahasa Arab. Walahul jawari. Jadi yang bergerak meluncur di air maksudnya ya, fil bahri, di lautan. Yaitu apa? Kita tahu bersama yang meluncur di air, di lautan adalah kapal laut ya, ini perahu, kapal laut. Nah, dengan berbagai ragamnya. Apalagi di masa teknologi, di era teknologi seperti ini semakin banyak ragamnya. Kecepatannya pun ya bertingkat-tingkat. Nah. Kalau dulu ya, dulu hanya pakai layar saja. Ya. Layarnya dinaikkan, kemudian meluncur perahu itu sesuai arah angin kan, didorong oleh angin. Mendorong layarnya di atas itu. Sekarang sudah lebih canggih dari itu. Pakai mesin. Ya, kapal besar. yang bisa memuat ya ribuan orang, kapal angkut ya, kapal barang ya. Baik, bahkan lebih dari itu, kapal perang, ada kapal induk yang bisa mengangkut pesawat-pesawat tempur. Nah, dan yang lainnya. Baik. Al-munsyaat, jadi munsyaat wazannya muf'ala, mufradnya munsyaah, yaitu muf'ala. Iya. Ya, ini isim maf'ul kan, dari ansa'ah. Ansa'ah yang artinya menciptakan. Jadi al-munsyaat isim maf'ul, yani yang diciptakan. Al-munsyaat yani al-makhluqat. Ya, kapal-kapal air yang diciptakan oleh para pembuatnya, yakni Bani Adam yang membuat kapal-kapal itu. Itu diantara tafsir al-munsyaat. Di sana ada tafsir yang lain, tapi sepertinya ini mencukupi, ya. Dan makna ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin. Makna ini, tafsir ini dipilih oleh Ibn Uthaymin. Juga As-Sa'di rahimahullah. Ya, al-munsyaat kata Ibn Uthaymin, allati ansha'aha sawni'uha. Yaitu yang diciptakan oleh pembuatnya. As-Sa'di, As-Sa'di rahimahullah, terfahami dari tafsirnya, Tafsirul Karim Rahman, bahwa beliau juga menafsirkan seperti itu. Ya, karena beliau mengatakan allati yunsyi'uha al-adamiyun, yang diciptakan oleh adamiyun, oleh Bani Adam. Nah, itu makna munsyaat fil bahri, di lautan, ya, yang ini meluncurnya di lautan, yang merupakan transportasi air. Nah, alat transportasi air. Baik. Kal a'lam, Allah perumpamakan ka litasbih, seperti al a'lam. Al a'lam adalah jamak dari alam. Alam artinya gunung. Gunung. Ya. Jadi bagaikan gunung-gunung yang menjulang tinggi, ya. Bagaikan kapal-kapal yang besar itu, ya, yang tinggi terlihat di lautan, itu bagaikan gunung-gunung di daratan. Bagaikan gunung-gunung yang ada di daratan. Nah. Barakallahu fikum. Ini tafsir walahul jawaril munsyaatu fil bahri kal a'lam. Lebih dari itu, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini diungkap oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, yaitu alat transportasi udara, fil jaw, al jawari al munsyaatu fil jawi, bukan lagi fil bahri tapi fil jaw, di angkasa, pesawat udara, itu lebih hebat lagi. Ya, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-jawari itu ada 3 macam, ya. Bahriyah, di air, lautan, sungai, kemudian jawiyah, di angkasa, pesawat udara, pesawat terbang, kemudian berriyah, yang di darat. Ya. Kendaraan bermesin. Dulu mereka hanya menunggang yang paling kencang ya kuda. Nah, kendaraan mereka onta, himar, keledai. Nah, yang paling kencang kuda. Sekarang mesin, mobil, ya, kereta api dan semacamnya. Nah, itu semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib disyukuri, dan itu semakin memudahkan kehidupan manusia, semakin memperlancar terpenuhinya maslahat kebutuhan hajat mereka dengan kemajuan teknologi itu. Ya, jika dulu safar, ya, perjalanan membutuhkan waktu berbulan-bulan, ya, atau berpekan-pekan, sekarang ya jadi ringkas. Kalau waktu ya beberapa hari sudah bisa sampai. Nah, dengan pesawat terbang, begitu pula dengan kapal, ya, kapal laut yang bermesin berkecepatan tinggi bisa lebih cepat dibandingkan dengan layar saja hanya dorongan angin, kan begitu, ya, dengan onta, ya, di darat setelah ada mobil, kereta, semuanya serba cepat. Nah, perjalanan jadi singkat. Tayyib. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kalian sudah tahu tafsirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu, setiap, man, jadi alladhi, yang ada, alaiha, yani alal ardh, dhamir ha ini dhamir pengganti kata al ardh, permukaan bumi. Seluruh yang ada di permukaan bumi, fan, akan punah. Ya. Ini juga fanin ini. Ini isim fa'il dari fana. Dari fana. Fana, ya, artinya punah. Nah, fanin. Jadi fanin. Jadi ada ya sebenarnya di ujung, ya. Ya. Kemudian ditiadakan ya-nya itu. Dalam penulisan di sini sudah tidak akan, dan memang tidak dibaca, tidak terbaca, dikarenakan itu akhir kata, ya, dan kata ini ditanwin, kan, fanin. Jadi sebenarnya di huruf ya itu fani, ya, fani, huruf ya yang mengakhir itu ada, karena ini marfu' sebagai khobar, kullu mubtada, ya, yang mengawali jumlah ismiyah ini, sedangkan fanin ini khobarnya, jadi marfu', tapi tanda rofaknya kan dhommanya itu muqaddar di huruf ya tersebut, dan itu tidak bisa diucapkan karena berat. Thiqal. Jadi berat untuk mengucapkan faniun, itu berat. Faniun, berat. Jadi muqaddar saja, jadi fanin. Nah, paham ya? Dari fana. Fi'ilnya fana. Jadi seluruh apa yang ada di muka bumi akan punah dari kalangan jin, manusia, binatang, pohon-pohon, seluruhnya akan punah. Tidak ada yang kekal dari makhluk-makhluk itu. Ya, akan punah pada waktunya. Jin, manusia, binatang, generasi berganti generasi, kan begitu. Generasi ini ya berlalu, mati, generasi berikutnya pohon juga begitu. Ya, terus sampai akhirnya nanti generasi terakhir yang tersisa menjelang hari kiamat, ya, mereka adalah syirru khalqillah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah. Dari kalangan manusia dan jin yang tersisa, ketika terjadi hari kiamat, tidak ada lagi yang beriman di antara mereka. Dalam Sahih Muslim, arsalallahu subhanahu wa ta'ala rihan. Allah subhanahu wa ta'ala mengirim angin. Angin itu akan menyentuh, ya, setiap orang yang beriman. Dan setiap orang yang beriman akan mati dengan angin itu. Tidak ada yang tersisa setelah itu kecuali orang-orang kafir, musyrik. Syirru khalqillah, sejelek-jelek makhluk. Tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah. La yu'badu Allah subhanahu wa ta'ala fi buq'atin min biqa'i al-ard. Allah tidak disembah lagi di dimanapun di belahan bumi ini. Sudah tidak ada yang menyembah, tidak ada lagi gunanya keberlangsungan alam semesta ini saatnya terjadi kiamat. Sudah tidak ada orang yang mengenal Allah pencipta alam semesta. Tidak ada lagi yang mengagungkannya, tidak ada lagi yang menyembahnya. Ya, tujuan penciptaan manusia dan jin sudah tidak ada satupun. Ya, dan Al-Quran juga sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tidak ada dari dada-dada penghafalnya, orang beriman semua sudah mati. Dari lembaran-lembaran juga sudah diangkat. Itu terjadi hanya dalam satu malam. Dalam satu malam diambil semua ke atas oleh Allah firman-firman ayat-ayat itu, Al-Quran itu, sehingga tidak ada lagi di manapun di muka bumi tertulis dan tidak ada lagi di dada-dada penghafalnya. Nah, bahkan yang ada saat kiamat itu adalah syirru khalqillah. Terjadilah kiamat. Ya, jin manusia yang ada itu semuanya binasa, hewan, ya, tumbuhan, pepohonan semuanya binasa. Nah, seperti firman Allah Taala di surat Al-Kahfi, "Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sungguhnya kami yang menciptakan apa yang ada di bumi sebagai hiasan untuk bumi, ya, dalam rangka untuk menguji penduduk bumi siapa di antara mereka yang baik-baik, yang paling baik amalannya, yang paling bagus amalannya, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan ilmu, sesuai dengan syariat. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan kami akan, wa inna laja'iluna, kami akan menjadikan ma 'alaiha, apa-apa yang ada di muka bumi yang telah kami ciptakan itu, sa'idan juruza, menjadi hilang semuanya. Dijadikan permukaan bumi menjadi sa'id dan juruza, menjadi permukaan bumi yang kosong. Kosong, tidak ada sama sekali di atas. Semuanya hilang. Ya, jadi kiamat kan Allah Subhanahu wa taala menggoncang bumi dengan hebat, beterbah, ya, berjatuhan, ya, beterbangan gunung-gunung itu menjadi debu, kan, hancur, kemudian jatuh lagi di permukaan bumi, semua gunung-gunung saja seperti itu hancur rata dengan tanah, apalagi pepohonan semuanya, manusia ada di atasnya semuanya mati. Nah, sehingga menjadi qa'an safsafa, menjadi permukaan bumi yang kosong dan rata. Qa'an safsafa, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, rata semua permukaan bumi dan dihamparkan oleh Allah Ta'ala menjadi hamparan yang datar, bukan lagi bulat seperti sekarang, tapi dibentangkan seperti kamadil adim, seperti bentangan kulit hewan terbentang, ya, datar, tidak lagi bulat seperti halnya sekarang. Nah, ini keadaan di hari kiamat. Kullu man 'alaiha fan. Itu ya tafsirnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yabqa, akan tersisa, ya, tinggal tersisa wajhu, wajah rabbik, rabbmu yang kekal, tidak ada punahnya, tidak ada penghabisannya, sebagaimana halnya tidak ada permulaannya. Wal awal wal akhir, dialah yang pertama yang tidak ada permulaannya. Dan dialah yang terakhir, tidak ada penghabisannya, kekal selama-lamanya. Dzul jalali wal ikram, Allah menyifati wajahnya. Wajah Allah merupakan salah satu sifat Allah SWT. Salah satu sifat Allah SWT yang wajib kita yakini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, wajah Allah yang hakiki. Allah memiliki wajah. Zat Allah, diri Allah, wujud Allah ada wajahnya. Wajah yang hakiki, tetapi wajah yang tidak sama dengan wajah makhluk. Wajah yang hakiki, wajah yang maha sempurna. Laisa kamitsli syai, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada samanya wajah Allah dari kalangan wajah-wajah makhluk. Ya. Dan kita tidak tahu bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibayangkan dan tidak boleh. Tidak boleh ditetapkan bagaimana bentuk wajahnya dan seterusnya. Kewajiban kita hanya meyakininya hakiki, sempurna, tidak sama dengan wajah makhluk. Bagaimana? Wajah Allah, ilmunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nufawwidu kaifiyatahu ila Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan penuh ilmu tentang kaifiyahnya bagaimana, ya, wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzu, yakni memiliki. Dzu memiliki wajah Allah itu memiliki, ya, al-jalal, al-jalal al-azamah. Keagungan, kemuliaan. Wal-ikram dan al-ikram. Al-ikram artinya yang memuliakan. Memuliakan wali-walinya dan hamba-hambanya yang khusus, yang istimewa. Dengan berbagai ragam pemuliaan. Ini tafsir ini yang dipilih oleh Sa'di, juga murid Ibnu Utsaimin, yang menafsirkan dengan al-ikram, ya, dari kata akramah, jadi masdar dari akrama yukrim. Ikram yakni yang memuliakan, memuliakan wali-walinya. Nah, yukrimu awliyahu wa khawasa khalqihi bi anwa'il ikram, kata Sa'di. Memuliakan wali-walinya dan makhluk-makhluknya yang khusus, yang istimewa di sisi Allah, dari kalangan para nabi, rasul, ya, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihun. Nah, ya, Yang teristimewa adalah para nabi dan rasul. Nah, wali Allah yang paling istimewa adalah para nabi dan rasul. Nah, dan siddiqun, syuhada, salihun. Dengan berbagai ragam pemuliaan. Itu makna al-ikram. Dzul jalali wal ikram. Barakallahu fikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.